Ini yang lo mau ada Melinda. istimewa. Kau yang mempesona aku semua kesannya. Kau membuat kecil-kecil, membuka pintu lagi. Lagi dan menjadi lagi. Sudah bang raksasa musik, dikasih tepuk tangan dulu yang paling meriah.